adik sayang, adik-adik jengeng, nenek pian beline. Sekat kenal adik, beli ingu, ingu dengengon adik tunangan. Oh, tugas mekenalan, termajabat tangan, ketuk-ketuk dangkah beli. Tumben marajani, ngerasa yang kene, montoliu nenawang metunangan. Mantan tunangan meh, ane suba-suba, sing ada cara ragan adine. Kulit megadeng, potongan langsing ngai beli, mabuk kepayan. Sita lo bungkul tukone nasi goreng spesial. Kegeng adine, kenyam adine, buat beli entuk maru spesial. Kegeng adine, kenyam adine, buat beli saja mula spesial. Buat beli saja mula spesial.